Mitra bisnis, pemerintah akan melarang developer properti untuk melakukan transaksi jual-beli sebelum persyaratan keterbangunan perumahan paling sedikit 20% dipenuhi. Alasannya, untuk melindungi masyarakat dari potensi kasus sengketa properti. Pengembang menilai, aturan ini memberatkan dan menghambat penjualan di industri properti. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penyanyi sekaligus pengusaha properti, Ikang Fauzi. Mas Ikang, apa komentar Anda melihat hal ini? Nggak perlu kalau untuk sampai sejauh itu ya, sampai 20% itu kan kalau seandainya pembangunannya itu katakanlah rumahnya kan cukup besar ya. Jadi ya biaya yang dikeluarkan di depan itu akan cukup memberatkan gitu. Jadi kalau seandainya peraturan seperti itu, saya khawatir ada kemungkinan nanti justru konsumen lagi yang diberatkan gitu loh. Karena memang yang namanya developer tuh ya orang bisnis ya, dia tentunya ya dapat memilah-milah mana yang merupakan beban dia, mana yang merupakan beban yang lain, masuk konsumen. Saya hanya khawatir nanti konsumen lagi yang diberatkan. Gitu. Tapi bukankah banyak pengembang yang menggunakan uang pre-sale sebagai bagian dari modal pembangunan, Mas? Pre-selling itu memang suatu peluang buat developer untuk mengatur cash flow dia lebih awal supaya mendapatkan benefit ya. Dan itu untuk mengurangi beban modal yang begitu tinggi gitu dan kewajiban yang ada di developer. Jadi saya pikir kalau untuk perumahan-perumahan misalnya hanya yang clustering atau bagaimana, ya saya pikir itu nggak perlu sampai sejauh itu gitu ya. Karena kita juga harus sama-sama punya kerjasama toh, yang namanya developer juga. Kalau dia mengecewakan konsumennya, dia nggak akan mungkin dapat kepercayaan lagi. Dan biasanya tuh kalau yang saya lihat tuh, kalau untuk developernya khusus buat pembangunan yang menengah atas itu nggak ada yang coba-coba gitu. Memangnya di Indonesia banyak terjadi kasus sengketa properti, Mas? Sengketa itu kan macam-macam ya. Kalau tanah itu kan dari awal kita harus urus. Setahu saya kalau mengurus tanah perizinan dalam proses itu udah diklarifikasi gitu loh. Nggak mungkin begitu dibangun sengketa gitu loh. Itu kan bukan developernya juga yang salah gitu loh. Ini ada banyak pihak yang terkait gitu kan. Tapi yang namanya developer tuh prinsipnya cara kerja kita adalah clear baru kita bangun. Kita nggak akan mungkin berisiko sedemikian besar. Nggak clear bangun itu, wah nekat banget itu. Itu yang paling utama. Demikian Ikang Fauzi. Saya Kiki Wijaya.